kukira obat. Ternyata luka terhebat. Makane le ngombe obat yo aja akeh-akeh men gak overdosis. Loro to? Loro. Apa ora kelingan? Genggam tanganku. Jajal pia digenggam dia rasanya. Ah. Curhat tentang matamu. Ening saiki malah ninggal aku. pemenang masa lalu. Yuk, loro. Loro Mas Hasan. Go.